السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني في الدين أخواتي في الله akami Allah wa iyakum. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pengajian kita, pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, karya dari Imam Muwafiquddin Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Muwafiquddin Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan pembahasan kita dengan kitab Lum'atul I'tiqad alhamdulillah telah sampai pada faqrah poin ke-13. Pembahasan yang terakhir kita dapatkan adalah faqrah yang ke-12, poin yang ke-12, halaman 27 dari kitab. Telah kita dapatkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' dari Salafus Saleh tentang penetapan sifat al-wajhu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa al-wajhu atau wajah merupakan sifat dzatiyah khabariyah, sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah senantiasa bersifat dengannya. Dan khabariyah artinya datang semata penetapan akan sifat ini bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, keterangan dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditetapkan berdasarkan adanya khabar, berita, dalil yang datang dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penetapan sifat wajah bagi Allah adalah perkara yang tidak mungkin didapatkan hanya dengan akal semata, namun mestilah ada keterangan yang menetapkan akan perkara tersebut dari jalan yang sahih. Dan adapun bahwa sifat wajah itu disandarkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti bahwa dia adalah wajah yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak serupa dengan wajah siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga telah kita dapatkan penjelasan bahwa sebagian orang yang mengingkari sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menggunakan atau memahami keterangan-keterangan yang datang dalam masalah ini dengan pemahaman yang menyimpang dari zahirnya lafal, menyimpang dari tafsirnya atau pemahamannya para salafus saleh, dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan ila yaumiddin. Maka pembahasan kita pada hari ini adalah sifat yang kedua. Kita ingatkan kembali bahwa Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan 18 sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad. Dan itu bukanlah pembatasan tentu saja, namun beliau menyebutkan sifat yang ditetapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah, yang kemudian diingkari oleh sebagian golongan kaum muslimin, baik itu dari golongan yang menafikan sifat secara umum seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah, atau golongan yang menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian sifat yang lainnya, dari golongan Mu'awwilah ahlu ta'wil, dari golongan Asyairah dan Maturidiyah maupun Kullabiyah. Baik, telah kita ingatkan bahwa Imam Ibnu Qudamah karena itu menyebutkan sifat-sifat dari sifat yang 18 di sini bukan dari sifat-sifat yang disebut dengan sifat ma'nawiyah, sifat yang 7 yang ditetapkan ya dengan adanya keterangan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta penunjukan dari akal yang sehat. Beliau tidak menetapkan atau tidak menjelaskan 7 sifat yang dimaksud. Mengapa? Karena 7 sifat itu bukanlah dari perkara yang dipertentangkan oleh golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah, yaitu sifat hayyun, ya, sifat hayah bagi Allah, kemudian sifat irada dan kudrah, selanjutnya sifat as-sam'u wal basar, selanjutnya sifat al-kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, ada cak, ada Ustaz Rizki. Ya, terkumpul dalam syair yang disebutkan dari 7 sifat itu, ya hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadhalika as-sam'u wal basaru, ya hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu, sifat hayah, sifat ilmu, sifat kudrah dan sifat al-kalam. Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iradatun wa kadhalika as-sam'u wal basaru. Iradatun wa kadhalika as-sam'u wal basaru. Kemudian sifat iradah setelah 4 sifat yang tadi, kemudian sifat yang berikutnya yang 5, iradatun wa kadhalika as-sam'u wal basaru. Demikian pula sifat as-sam' dan basar, sifat as-sami' dan al-basir, ya. 7 sifat yang ditetapkan ya oleh Asy'ariyah juga ya disebut dengan sifat 7. Ya. Setelah itu mereka tambahkan dengan ya 13 sifat yang lainnya sehingga menjadilah sifat 20. Syekh tidak menyebutkan 7 sifat ini. Kenapa? Karena sifat ini sifat yang diterima oleh mukhalif, kelompok yang menyelisih ahlussunnah. Maka beliau bawakan sifat-sifat yang lain yang diperselisihkan oleh mereka, ya. Sementara telah datang keterangan dari Al-Quran maupun sunnah Nabi yang sahih menunjukkan akan penetapan sifat tersebut. Taib. Mari kita masuk pada pembahasan dari Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam ta'liqat beliau kepada kitab Lum'atul I'tiqad. Berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wa qawluhu subhanahu wa ta'ala, halaman 28. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala bal yadahu mabsuutatan, Al-Maidah. Dan demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Maidah 64. Bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala terhampar. Ya. Ayat ini berkaitan dengan apa yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memerintahkan kepada mereka untuk berinfak, bersedekah, menyumbangkan sebagian dari harta mereka ya kepada orang-orang yang tidak mampu. Maka mereka kemudian serta-merta mengatakan, ya, sesungguhnya kalau begitu, inna allaha faqirun, wanahnul agniya. Kalau begitu, kalau kami yang diperintahkan untuk bersedekah, kalau begitu Allah itu miskin dan kamilah yang kaya. Yang diperintah sedekah kan kami. Nah, ini pemikiran mereka dan pelecehan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka juga mengatakan, ya, yadullah maglulah. Kalau begitu tangan Allah itu terbelenggu. Artinya, tidak bisa memberikan sedekah dan berarti Allah itu kikir lagi pelit. Ta'ala Allahu an qaulihim 'uluwan kabira, maha suci Allah dari ucapan mereka yang ya keji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja ini terlahir dari penolakan mereka, ya, kikirnya mereka, keengganan mereka untuk bersedekah. Maka Allah membantah ucapan mereka. Allah mengatakan, gullat aidihim walu'inu, bahkan tangan mereka lah yang terbelenggu dan terlaknatlah mereka. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah terhampar yang Allah berinfak dengan kedua tangannya mensedekahkan kaifa yasha, menurut apa yang Allah kehendaki. Naam, inilah ayat dalam surah Al-Maidah ya yang menunjukkan penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala atau sifat al-yad bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya banyak lagi ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan sifat yad, penyandaran sifat yad bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ayat yang pertama dalam surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, ya, maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan, ya, tabarakalladzi biyadihil mulk, ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Kemudian juga dalam surah Sad ayat ke-75, qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, berkatalah Allah, wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Baik, surah Sad ayat 75, ya. Juga dalam surah Yasin ayat 71, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'ama fahum laha malikun, tidakkah mereka melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan bagi mereka apa yang kami ciptakan dengan kedua tangan kami dari anugerah dan karunia, fahum laha malikun, ya, kemudian mereka memiliki dari nikmat-nikmat tersebut, ya. Juga dalam surah Az-Zumar ayat 67, ya, wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, surah Az-Zumar ayat 67, ya. Dalam surah Az-Zumar ini ada makna yang khusus selain dari pensifatan Allah akan dirinya dengan sifat al-yad, tangan, yaitu Allah mensifatkan kepada dirinya qabdah, genggaman, ya. Wal ardu jami'an qabdatuhu, dan bumi seluruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Juga Allah mengatakan was samawati matwiyatun bi yaminihi, dan langit-langit yang tujuh matwiyatun, digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Maka penetapan sifat al-yamin bagi Allah Subhanahu wa taala yang dia adalah sifat dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak keterangan dari Al-Qur'an, juga akan datang nanti keterangan dari hadis Nabi penyandaran sifat iyad bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kami ingatkan di sini bahwa di antara sekian banyak dalil tersebut, Imam Ibnu Qudamah memilih dari surah apa tadi? Ya, surah Al-Maidah ayat 64. Dan ini dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada surah Al-Maidah ayat ke-64 ini terdapat makna, ya, dan keterangan yang kuat menunjukkan bahwa sifat al-yad, sifat tangan yang disandarkan kepada Allah dalam Al-Qur'anul Karim, dia adalah tangan yang hakiki yang layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah yadani, dua tangan. Lafal ya bal yadahu di sana adalah asalnya bal yadani, kemudian tambah dhamir, jadi kedua tangan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dihapuskan, ya, nun tasniahnya dihapuskan, nunnya, ya, ya, karena adanya idhofah penggandingan. Bal yadahu, asalnya bal yadanihi, dua tangannya, kemudian dihapuskan. Maka ayat ini tegas menunjukkan bahwa Allah memiliki dua tangan. Ya, beda dengan ayat-ayat yang lain seperti surah Al-Mulk tadi ayat pertama, ya, tabarakalladzi biyadihi, satu tangan. Ya? Ya, yang tadi juga dalam ayat yang lain yaitu dalam surah Yasin ayat 71, mimma amilat aidina. Bentuknya jamak dari apa yang diciptakan oleh tangan-tangan kami. Aidi jamak dari yadun, tangan yang banyak. Ya, maka di sini mungkin untuk kemudian orang mentakwilkannya. Ya, kalau satu seperti ahlu takwil yang mengatakan yadun artinya kudrah, kekuatan. Ya, demikian pula jika dia banyak. Ya, tetapi yang benar ketika datang dengan bentuk tasniyah musanna dua, maka tidak mungkin ditakwilkan dengan kata nikmatani atau kudratani, dua nikmat atau dua kudrah, tidak mungkin. Ya, maka tasniyah memberikan faedah apa yang tidak didapatkan dari lafal yang lainnya, yaitu apa? Menafikan adanya takwil, menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah dua tangan Allah yang mulia yang tidak serupa dengan tangan makhluknya, tidak serupa dengan tangan makhluknya. Akan datang nanti keterangan dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala bagaimana cara mengkompromikan, ya, ayat yang menyebutkan satu tangan, lima khalaqtu biyadi tabarakalladzi biyadihil mulk, biyadihi satu tangan, dengan dua tangan, lima khalaqtu biyadayya, ya, atau bal yadahu mabsutatan, dan banyak tangan, mimma amilat aidina. Bagaimana cara mengkompromikannya akan datang nanti insyaallah ta'ala dalam penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Jadi jelas bahwa kita ingin kenalkan Imam Ibn Qudamah diberikan taufik oleh Allah untuk memilih ayat ke-64 dari surah Al-Ma'idah sebagai dalil penetapan sifat yad bagi Allah, karena pada lafal ayat tersebut terdapat penolakan kepada bentuk penafsiran dan takwil yang batil yang disebutkan oleh golongan ahlu at-ta'wil. Golongan ahlu ta'wil. Tayyib, kita lihat penjelasan Syekh Ibn Utsaimin dalam masalah ini. Kata beliau, sifat yang kedua dari 18 sifat yang disebutkan oleh Ibn Qudamah, al-yadani min sifatillahi thabitah lahu bil kitabi wa sunnati wa ijma'is salaf, adalah dua tangan yang dia merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan baginya dari Al-Quran, as-sunnah, dan ijma'nya salafus salih. Ya, ijma' para ulama. Lalu beliau menyebutkan dalil yang menunjukkan penetapan sifat tangan bagi Allah tersebut masing-masing dari Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Kata beliau, qala Allah ta'ala, bal yadahu mabsutatan. Allah berfirman, bahkan kedua tangan Allah terhampar. Sudah jelas ini ya? Kita telah sebutkan tadi empat ayat yang lain dalam Al-Quran yang menunjukkan penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Wa qala an-nabiyyu, adapun dari sunnah Nabi adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, yaminullahi mal aya la yaghidhuha nafaqatun sahaul laili wan nahar. Rasulullah bersabda, yaminullah mal aya, tangan kanan Allah penuh, la yaghidhuha nafaqatun, la yunkisuha, tidak mengurangi apa yang di tangan Allah infak, ya, nafkah yang Allah berikan kepada hambanya seluruhnya. Artinya tidak pernah berkurang apa yang di tangan Allah, ya, dari rezeki dan anugerah. Sahaul laili wan nahar, ya, saha al-laila wan nahar, ya, senantiasa artinya kathir, al-infaq, banyak memberikan, ya, banyak mencurahkan. Al-laila wan nahar, sepanjang malam dan siang, ya, kulla yaumin huwa fi sya'an, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari Allah dengan perbuatannya, ya, memberikan rezeki kepada si fulan, ya, menghidupkan dan mematikan dan lain sebagainya dari urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah sampai pada sabda Nabi ila qaulihi bi yadihi al-ukhra al-qabdhu yarfa'u wa yakhfidhu. Ya, kalau disebutkanlah, ya, bagaimana tidak pernah berkurang apa yang di tangan Allah itu sejak Allah memberikan infak, memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, dan di tangan yang lainnya, dan di tangan yang lainnya al-qabdu, ya, ada genggaman, yarfa'u wa yakhfidhu, yang Allah mengangkat dan, ya, menurunkan. Allah mengangkat dan menurunkan. Tayyib. Keterangan hadis ini menunjukkan sekali lagi penetapan sifat al-yad bagi Allah, bahkan secara khusus sifat al-yamin. Ya, sifat al-yamin, ya. Dan dalam sebagian riwayat dari hadis, ya, Rasulullah bersabda, ya, yaminullah mal aya wa tilka yadayhi yaminun. Tangan Allah penuh dan kedua tangan Allah adalah tangan tangan kanan. Ya. Disebutkan bahwa kedua tangan Allah tangan kanan. Dalam riwayat ini disebutkan wa biyadil ukhra, menunjukkan ada tangan kanan, ada tangan al-ukhra, tangan yang lain. Ya. Maka ini menjadi titik permasalahan yang kemudian terjadi perselisihan di antara para ulama salaf, ya. Apakah disebutkan kedua tangan Allah itu sebagai tangan kanan, la shimala fihi fihima, tidak ada yang kiri, atau boleh dikatakan bahwa tangan Allah itu yaminun wa shimal, yamin wa yasar, tangan kanan dan tangan kiri, ya, atau disebutkan bahwa tangan Allah sebagai mutlak tangan saja, ya. Di sana ada khilaf, nanti akan kita isyaratkan insyaallah taala dalam masalah ini. Kita kembali dulu kepada perkataan Syekh Ibnu Utsaimin, keterangan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sudah ada, sekarang ijma'. Kata beliau, wa ajma'as salafu ala itsbatil yadaini lillah fa yajibu itsbatuhuma lahu biduni tahrifin wala ta'tilin, bahwa sepakat para salaf. Nah, tentang kesepakatan ini kita dapatkan penukilan ijma'. Penukilan ijma'. Dan tentu saja ijma', kesepakatan para ulama itu bisa diketahui, ya, dengan dua metode. Metode yang pertama, adanya penyebutan kesepakatan ulama, ya, dari ulama Islam yang memiliki istiqra, yang mereka memang telah menelaah, ya, perkataan para salaf dalam masalah tersebut. Lalu mereka mengatakan ajma'a as-salaf, telah bersepakat salaf. Ajma' al-muslimun, ya, ajma' al-ulama, dan lain sebagainya dari kalimat-kalimat yang menunjukkan penukilan ijma', ya. Nah, tentu saja kita juga harus melihat kedudukan dari ulama yang mengklaim, yang menyebutkan terjadinya kesepakatan, ya, bagaimana kiprah mereka. Tetapi ini salah satu bentuk yang dengannya diketahui ijma' itu. Yang kedua adalah dengan istiqra, dengan telaah langsung. Kita lihat buku A, buku B, buku C, ulama A, ulama B, ulama C, ya. Bagaimana ucapan mereka? Oh iya, mereka menetapkan. Kita kumpulkan deretan ulama yang menetapkan perkara tersebut. Lalu kita mengambil kesimpulan, oh iya, kayaknya sepakat, ya. Ada yang menyelisih, 1, 2, 3. Dua, tiga, tidak merusak adanya kesepakatan, ya. Maka dengan itu kita mengatakan ijma', istiqra, dengan telaah, ya. Maka kedua perkara ini tentu saja ada dalam permasalahan penetapan sifat al-yad bagi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yang menuliskan buku-buku akidah sebagaimana dalam pembahasan yang lalu tentang sifat wajah, menyebutkan sifat al-yad di antara sifat yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Datang keterangan dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi tentang masalah tersebut. Jelas ya? Adapun yang penting bagi kita adalah naqlul ijma', penukilan ijma'. Maka di sini dalam kitab Fathu Rabbil Ibad disebutkan adanya penukilan ijma' ya dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, tapi beliau rahimahullahu taala rujuk dari ya pemahaman Mu'tazilah kemudian berpindah kepada pemahaman Kullabiyah ya yang menjadi pemahaman Asy'ariyah Qudama, Asy'ariyah yang pendahulu. Kemudian setelah itu beliau pindah lagi kepada pemahaman dari Salafus Saleh yaitu Imam Ahmad bin Hambal seperti yang beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Ibana an Usulid Diyanah dan kitab beliau Ikhtilaful Musallin. Beliau menukilkan perkataan dan akidah Imam Ahmad dan beliau mengatakan dengan akidah ini aku berkeyakinan. Ya. Meskipun masih ada sedikit permasalahan ya dalam beberapa poin-poin akidah secara khusus dalam permasalahan qada wal qadar. Ya, ini Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, oleh karena itulah orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dari orang-orang terdahulu disebut sebagai Qudama Al-Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyah Mutaqaddimin. Ya, maka mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dari sifat al-yad sebagaimana sifat al-wajhu. Mereka tetapkan juga, ya. Seperti Imam Abu Ma'ali Al-Juwayni ya dan yang lainnya. Mereka menetapkan. Adapun yang menafikan yang menolak adalah dari Asy'ariyah mutaakhirin ya seperti Ar-Razi ya Zamakhsyari kemudian Al-Iji ya Al-Amidi ya maka mereka-mereka ini yang menolak sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala termasuk juga menolak sifat khabariyah ya sifat al-yad bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam salah satu kitab beliau yang juga dikarang setelah beliau rujuk kepada madhab salaf. Rujuk kepada madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Yaitu Rasail ila Ahli Thugur. Rasail ila Ahli atau Risalatun ila Ahli Thugur. Surat yang beliau kirimkan kepada front terdepan. Dari front kaum muslimin di perbatasan. Antara wilayah kaum muslimin dengan wilayah orang-orang kafir. Ya, penjaga perbatasan. Iya, penjaga perbatasan. Bagian yang bukan hanya penjaga, tapi mereka berperang. Oh. Ya, front terdepan dari front kaum Muslimin disebut Thugur. Ya, Thugur. Dan di Thugur ini adalah pada zaman para ulama terdahulu yang berperang bukanlah orang sembarangan. Yang terjun di sana adalah para ulama, para talabatul ilmi, dan mereka menyebarkan ilmu, ya, dan akidah yang benar di sana. Ya. Dan itu adalah perkara yang pantas sebab mereka dalam perkara yang genting ibaratnya antara hidup dan mati. Maka ketika itu mereka sangat dekat kepada syariat justru. Ya, sehingga terdapat wasiat dari sebagian ulama salaf bahwa jika engkau ingin akidah yang benar, maka lazimila ahlu thagar. Ya, selalulah bersama orang-orang yang berada di front terdepan tadi. Karena mereka sangat menjaga akidah mereka, ibadah mereka ketika mereka berada di antara hidup dan mati. Ya, karena mereka mengharapkan pertolongan Allah dengan mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ahlu thugur akidahnya lurus. Ya. Tidak seperti sekarang ini ya. Ya. Sekarang ya yang banyak justru pemikiran khawarij kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengembalikan mereka yang menyimpang tadi ke jalan Allah Subhanahu wa taala raddan jamila dengan kembali yang baik. Amin rabbal alamin. Maka ikhwani fiddin, berkata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kata beliau, wa ajma'u, ini naqlul ijma', wa ajma'u ala annahu azza wa jalla yasma'u wa yara wa anna lahu yadaini mabsutataini. Dan mereka bersepakat. Mereka siapa maksudnya? Ya, para ulama Ahlu Thaghr maupun yang lainnya dari para ulama Islam. Karena beliau menukilkan dalam kitab Risalah ila Ahli Thaghr poin-poin akidah dari ulama sunnah. Paham ya? Kata beliau, ajma'u wa ajma'u, dan mereka bersepakat ala annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ala annahu azza wa jalla, ya, yasma'u wa yara, melihat dan mendengar dan melihat, ya, bahwa Allah mendengar dan melihat, wa annahu ta'ala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lahu yadaini, memiliki dua tangan, mabsutataini, yang terhampar. Kemudian tentunya dengan ayat yang disebutkan dari, ya, ayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Taib, maka ini penukilan ijma. Ini dalam kitab Risalah ila Ahli Thaghr halaman 225. Alhamdulillah kitabnya sudah dicetak, ya, sehingga kita pun bisa untuk melihat langsung kitab tersebut. Meskipun masih saja ada orang-orang yang mencoba untuk menolak kitab tersebut dengan mengatakan bahwa dia adalah diantara buku yang dipalsukan dan disandarkan kepada Abul Hasan dengan bentuk kedustaan. Sebagian lagi bahwa dia mengatakan bahwa dia buku yang dikarang oleh Abul Hasan al-Ash'ari tetapi kemudian dicampur dengan tangan-tangan kotor. Itu tuduhan mereka. Seperti mereka pun mengatakan demikian tentang kitab Al-Ibana. Ya, bahwa Al-Ibana juga itu bukan karangan beliau atau karangan beliau tetapi kemudian telah dicampuri oleh tangan-tangan yang jahat katanya. Namun kita ingatkan bahwa sesungguhnya kitab Al-Ibana itu sendiri, ya, telah pertama kali dikeluarkan, diterbitkan itu di Mesir, ya, oleh seorang wanita yang disebut ya, bernama Doktora Fauqiyah Hussein, ya, dari manuskrip. Nah, memang ada sedikit kritikan terhadap tahqiq beliau, tetapi sekarang telah keluar cetakan Al-Ibana yang paling lengkap, ya, yang dia diambil dari manuskrip yang asli dan tidak hanya satu manuskrip, kemudian dijelaskan di situ bantahan terhadap tuduhan-tuduhan yang batil terhadap kitab Al-Ibana, ditetapkan bahwa dia adalah kitab karangan Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, menunjukkan pokok akidah beliau yang ternyata ditinggalkan oleh kebanyakan orang yang menisbahkan dirinya kepada Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari pada masa sekarang ini. Ya, kitabnya bagus sekali, bisa di-download di apa? Di internet ada itu. Kalau belinya di Saudi mungkin, ya. Kalau di sini belum kita dapatkan kitabnya. Dan kalaupun ada, saya pikir dia akan cepat sekali di habis. Ya, habisnya. Karena kitab yang langka. Kitab tahqiq yang paling bagus dari kitab Al-Ibana. Ya. Itu satu jilid tapi tebal, ya. Satu jilid tebal. Nah, itu bagi kita yang berhadapan dengan orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada madzhab Asy'ari, ya, sementara mereka kadang bahkan tidak mengenal akidah sesungguhnya dari Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dan terkadang pun datang pada mereka syubhat dan kesamaran, penting bagi kita untuk mendapatkan kitab tersebut. Minimal, ya, soft copy-nya lah, ya. Minimal, ya, PDF-nya lah. Ya, bajakan. Tapi kan masalahnya kita tidak bisa mendapatkan apa yang ada, ya. Babnya bab darurah. Ya, ya. Faman ibtura ghaira bagin wala alin fala ithma alaihi, ya. Di upload sendiri memang oleh yang pentahkiknya, oh, iya. Ya, jadi ada izin tidak resmi lah, ya, ya, untuk mencetaknya. Saya pun berhasrat sekali untuk mencetaknya, ya, karena pentingnya buku tersebut. Ya, kalau ada mungkin bisa kita gotong royong bareng-bareng sama-sama kan, ya. Perkara bacanya nanti belakangan, ya. Jika sudah selesai ya ilmu nahwunya, insya Allah, ya. Baik. Maka Ikhwani Fiddin, kitab ini penting, ya. Di antara kitab yang dikarang oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari setelah rujuknya beliau, tiga kitab. Pertama, Ikhtilaful Musallin. Ya. Ikhtilaful Musallin, dua jilid. Tentang firqah-firqah yang sesat. Kelompok-kelompok yang menyimpang. Beliau juga sebutkan kelompok alus, beliau menyebutkan 73 golongan dalam Islam. Ya. Termasuk dia sebutkan satu pembahasan khusus tentang akidah Imam Ahmad bin Hanbal, disebutkan poin-poinnya. Setelah disebutkan, dan dengan akidah ini saya berakidah. Beliau sebutkan di situ. Jadi itu menunjukkan bahwa beliau menulisnya setelah rujuknya beliau ke madhab salaf. Itu pertama. Kedua, al-ibanah an usulid diyanah. Dan yang ketiga, risalatun ila ahli as-sughur. Cuma pada risalah ila ahli as-sughur, ini juga perlu kita baca yang tahqiqnya, karena ada beberapa sedikit kekeliruan beliau dalam masalah qadha wal qadar tadi, yang kemudian masih ada kesamaran di dalamnya, masih ada syubhat dalamnya, sehingga perlu dibaca di bawah bimbingan dan arahan seorang yang alim dalam perkara akidah. Maka ambillah yang ditahqiq tadi, sudah muhakkakah juga, ya. Tayyib. Terjemahannya belum ada. Belum ada, ya. Al-Ibanah, saya pernah dapatkan dulu terjemahannya. Kita tahun 93 dulu. Ya. Ada terjemahannya. Ya. Kita ada seorang teman yang punya terjemahan dari kitab Al-Ibanah itu. Ya. Bukan Syekh Musawi itu satu Al-Ibanah. Al-Ibanah bukan, itu lain lagi. Tentang jujur wa ta'dil itu, ya. Itu Syekh Muhammad Al-Imam. Ya, ya. Ini ahlul manhaj ini, ya. Ya, ya, oh iya, ya. Kita ahlul aqidah ini sini, ya. Baik. Baik. Maka kembali kepada penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin, jadi kalau begitu ada ijma', ya. Di antara yang menukilkan ijma' sebenarnya adalah, kalau kita lihat seperti halnya Imam Abu Bakar Al-Ismaili, ya, juga Imam As-Sabuni, ya, dalam kitabnya apa i'tiqad ashabul hadis, ya, di mana beliau menyebutkan dan mensyaratkan di awal kitab bahwa beliau mereka menukilkan perkara-perkara yang bersepakat di atasnya para ulama ahlu sunnah. Kalau Abu Bakar Al-Ismaili yang disepakati oleh ahlul hadis, ulama ahlul hadis. Beliau disebutkan poin-poin di antara sifat Allah yang ini, sifat Allah ini. Berarti menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang disepakati. Perkara yang disepakati. Tapi yang tegas dan jelas menunjukkan ijma' tadi adalah siapa? Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Baik. Jadi selesai penukilan atau dalil tentang sifat yad bagi Allah dari Al-Quran, As-Sunnah dan ijma'. Kemudian berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, waqad fassarahuma. Konsekuensi dari perkara tersebut kata beliau, fayajibu ifbatuhuma lahu biduni tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin wahuma yadani haqiqiyatani lillahi ta'ala yaliqani bihi. Maka jika telah sah keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma', kata beliau, maka wajib untuk ditetapkan kedua sifat ini bagi Allah tanpa mentahrif, menyelewengkannya, wala ta'til dan tanpa menolaknya, wala takyifin dan juga tidak kalah pentingnya, wala takyifin tanpa dibagaimanakan, ya, dikhayal-khayalkan, digambar-gambarkan, ya, wala tamthilin dan tidak pula diserupakan dengan tangan dari makhluknya, wahuma yadani haqiqatani haqiqiyatani, dan dia adalah dua tangan yang hakiki lillahi ta'ala, milik Allah, yaliqani bihi, yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yaliku bijalalihi, ya, wahuma yadani haqiqiyatani lillahi ta'ala yaliqani bihi, yaliqani, yang layak, ya, bagi Allah, keduanya layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Waqad fassarahuma ahlu ta'til. Sekarang beliau sebutkan pemahaman yang menyimpang, tafsir dan penyelewengan yang ada dalam sifat Allah al-yad ini. Kata beliau, waqad fassarahuma, telah menafsirkan kedua tangan Allah tersebut ahlu ta'til, golongan yang menolak sifat tangan ini bagi Allah, dengan menafsirkannya sebagai bin ni'mati awil kudrati wa nahwihima, bodilah nikmat atau kudrah, ya, atau yang semisal dengannya, yang jelas mereka tidak tetapkan, ya, makna dari sifat tersebut bagi Allah. Maka tentu saja ini adalah kesalahan, kekeliruan, penyimpangan, ya, menyelisih apa yang telah disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, amantu bikitabillah wa bija'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bija'an rasulillah ala muradi rasulillah, ya, menyelisih apa yang disebutkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala tentang wajibnya untuk menerima apa yang datang dari sifat Allah tersebut, ya, tanpa kita bagaimanakan wala kaifa wala makna, tanpa kita, ya, menafsirkan dengan tafsir yang batil. Tentu saja ketika mereka menafsirkan dengan nikmat dan kudrah, ini bertentangan dengan perkara tersebut, ya. Maka berkata Syekh Al-Utsaimin, wa naruddu alaihim, kita membantah mereka bima sabaqa fil qaidatir rabi'ah, dengan apa yang telah terdahulu dalam kaidah yang keempat. Apa itu, ya, masih ingat kaidah yang keempat? Selalu kembali ke sana, ya, yaitu bahwa apa yang mereka sebutkan dari ta'wil khilafu zahirin nusus, itu yang pertama, menyelisih apa yang zahir dari nas. Nas disebutkan al-yad, ya, maka ini menyelisih yang zahir. Kemudian kalau dikatakan bahwa dia ta'wil, boleh kok ta'wil itu, artinya menyelisih yang zahir. Jika ada qarinah, kita mengatakan mana qarinah, mana bukti, keterangan yang memalingkan makna tangan di situ kepada makna nikmah. Ya, cobalah lihat ayat yang disebutkan oleh Syekh Imam Ibnu Qudamah, bal yadahu. Ya. Nikmat dalam bahasa Arab, kalaupun dikatakan nikmat, ya, dengan tangan itu nikmat, maka tidak akan mungkin datang dalam bentuk musanna. Ya. Contohnya misalnya apa yang disebutkan dari firman Allah dalam surah Adz-Dzariyat, ya, was-samaa'a banainaha bi-aidin wa inna lamusi'un bi-aidin, ya, ada khilaf di antara para ulama ahlus sunnah tentang hal ini, ayat ini, apakah dia ayat sifat atau bukan, ya. Kalau Ibnu Taimiyah merujukkan bahwa dia bukan ayat sifat, dia bukan ayat sifat, dan aidin di sini, ya, adalah bentuk mufrad dari ayadi, ayadi yang artinya, ya, kudrah, yang artinya kudrah, ya, beda dengan yadun yang jamaknya aidi, ya, maka aidin yang ada di aidin ini mufrad, bukan jamak, bukan musanna. Kalau jamaknya ayadi artinya ni'am, ya. Jadi ketika datang dalam bentuk mufrad, mungkin untuk ditafsirkan bahwa dia adalah nikmah atau kudrah. Was-sama'a banana bi aidin wa inna lamu lamusiun. Was-sama'a banana bi qudratin. Bi qudratillah. Dengan kudrah Allah, Allah menciptakan langit. Paham ya? Maka ini bukan tidak salah. Dan ingat bahwa Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ini bukan ayat tentang sifat Allah. Datang dalam bentuk mufrad dan asalnya aidin, jamaknya ayadi, yang dalam bahasa Arab kita lihat di kamus nanti, bahwa dibilang artinya adalah kudrah. Kudrah, kekuatan, kemampuan Allah. Paham ya? Nah, beda dengan yada, yadun. Yadun, yadani, aidi. Aidi jamak. Di sini bi aidin mufrad. Nah, kudrah atau nikmah tidak mungkin datang dalam bentuk jamak atau musanna. Ya, lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangi engkau wahai iblis untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya, enggak mungkin dikatakan kedua nikmatku atau kedua kudrahku. Enggak mungkin kan? Karena bentuknya musanna. Asalnya biyadaini yi, ya mutakallim. Biyadayya. Hilang ya. Hilang nunnya, ya. Kemudian jadilah bergabung, ya, ya, dengan ya berikutnya, ya mutakallim, jadilah ya biyadayya. Lima khalaqtu biyadayya, dengan kedua tanganku. Ya kan? Maka qarinah justru membuktikan yang dimaksud dengan tangan di sini, tangan yang hakiki yang layak bagi Allah. Sebab kalau diartikan kudrah, bukankah iblis juga diciptakan dengan kudrah Allah? Iya enggak? Ya kan? Lalu apa beda antara iblis dengan Nabi Adam? Lalu apa sisi mengapa Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Tidak lain, melainkan kalau kita menafsirkan yad situ dengan yad yang hakiki, yang merupakan sifat Allah yang layak bagi Allah. Apalagi, kata para ulama, apalagi kata yad itu, tangan itu, jika digandengkan dengan ba ta'diyah, menunjukkan hakiki. Ya, lima khalaqtu bi. Paham ya? Di sana disebutkan khalaqa. Allah menyandarkan penciptaan kepada dirinya. Dan penciptaan pasti dengan kudrah Allah, ya kan? Pasti itu. Baik. Lima khalaqtu. Maka sudah ada isyarat kudrah pada khalaqtu. Karena Allah khallaqul alim. Maha pencipta, kan? Iya. Jadi pada penisbahan khalaqtu sudah ada makna kudrah. Maka tidak mungkin lagi diartikan yad sebagai kudrah. Penafsiran yang dua kali berarti. Pengulangan dua kali namanya. Tahsilul hasil. Jelas ya? Kemudian ketika khalaqtu telah disandarkan kepada Allah, bahwa Allah yang menciptakan. Kemudian disebutkan tangan. Ya? Dan disebutkan ta'diyah penciptaan itu dengan ba biyadi. Maka itu menunjukkan bahwa memang Allah menciptakan Nabi Adam secara khusus dengan kedua tangannya yang mulia. Kedua tangannya yang mulia. Tidak ada makna yang lain seperti nikmah atau kudrah. Ya, karena penisbahan yad di sini bagi Allah berarti nisbah yang berdiri sendiri, tidak berkaitan dengan kudrah, atau maksudnya tidaklah ditafsirkan dengan kudrah karena sudah tercakup, termaktub dalam makna khalaqtu. Ya? Jelas ini. Makanya di antara sisi-sisi yang disebut oleh para ulama, di antara qarinah bukti yang menunjukkan bahwa yad dalam dua ayat tersebut justru menunjukkan makna yang hakiki, makna yang sesungguhnya dari tangan, tetapi yang dimaksud adalah tangan yang layak bagi Allah, tidak serupa dengan tangan makhluknya. Ya, dijauhkan antara ya penetapan dengan takyif dan tamtsil. Ya, penetapan tidak mesti ada takyif, membagaimanakan, dan penetapan tidak mesti adanya penyerupaan. Ya, maka kita menetapkan tangan bagi Allah tanpa diserupakan dengan tangan makhluknya dan tanpa dibagaimanakan. Ya, tayyib. Jelas ini ikhwah? Jadi ada dua tadi, khilafu zahirin nusus, kemudian juga khilafu tariqatis salaf, menyelisihi jalannya salafus saleh. Kemudian yang ketiga, laisa alaihi dalilun sahih. Tidak ada dalil yang sahih menunjukkan akan perkara tersebut dari ta'wil dengan nikmat atau kudrah. Kemudian saya tambahkan, wa bi wajhin rabi', kita tambahkan dengan sisi yang keempat, bantahan yang keempat. Ya, apa itu? Kata beliau, wa anna fi siyaqi ma yamna'u tafsiruhuma bidzalika qat'an. Bahwa dalam teks dari ayat itu sendiri, ayat-ayat yang menetapkan sifat yad bagi Allah, ya, ada keterangan yang menolak penafsiran kedua tangan Allah dengan dua nikmat atau dua kudrah. Ya? Qat'an, secara pasti. Qaqaulihi ta'ala, lima khalaqtu biyadayya. Dengan apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Surah Sad ayat 75. Ya? Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga sabda Nabi. Ya? Wa biyadil ukhra al-qabdu. Dan di tangan Allah yang lain, genggaman. Di tangan Allah yang lain, genggaman. Baik. Maka ini perkara yang jelas ikhwani fiddin, sifat yad ditetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Kemudian Syekh Nuthaymin menyebutkan bahwa dalam Al-Quran ada tiga bentuk ya penyandaran sifat yad itu bagi Allah. Bentuk pertama, bentuk mufrad. Tabarakalladzi biyadihi. Satu tangan. Ya? Kemudian bentuk yang kedua, tathniyah. Lima khalaqtu biyadayya. Bal yadahu mabsutatan. Yang ketiga, bentuk yang ketiga adalah al-jama'. Ya, lima khalaqtu lima apa? Mimma amilat aydina an'ama, mimma amilat aidina, dengan apa yang kami kerjakan dengan tangan-tangan kami, ya. Maka ada bentuk mufrad, musanna dan jamak. Nah, beliau menjelaskan, ini juga perlu kita perhatikan ikhwah, bahwa di antara musbitus sifat, di antara golongan yang menetapkan sifat, ingat, golongan yang menetapkan sifat bukan cuma ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang lain juga kan? Siapa mereka? Asy'ariyah mutaqaddimin. Ya, menetapkan juga sifat bagi Allah SWT. Bahkan juga Asy'ariyah yang mutaakhirin dan Maturidiyah menetapkan sebahagian sifat dan menolak sebahagian sifat. Nah, perhatikan istilahnya Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Tadmuriyah. Kalau beliau mengatakan qala musbitus sifat, berkata orang-orang yang menetapkan sifat, yang dimaksud golongan yang tadi Asy'ariyah dan Maturidiyah, bukan Ahlus Sunnah, ya, bukan. Yang dimaksud adalah itu, istilah khusus yang dimaksud. Tapi semuanya pada hakikatnya menetapkan si sifat, masuk dalam golongan, kelompok golongan yang menetapkan sifat bagi Allah. Cuman mereka terpecah lagi. Dan yang paling benar dalam masalah ini tentu saja adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, ditetapkan oleh Rasulnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Nah, kita ingatkan, di antara musbitus sifat, di antara yang menetapkan sifat, bahkan di antara yang menisbahkan dirinya kepada salaf, ada yang kemudian mengatakan, kita tetapkan bagi Allah ketiga nama ini. Anna lillahi yadun wa yadani wal aidi. Langsung terima secara zahir semuanya. Kalau dijelaskan begini, oh tidak, pokoknya tiga-tiga ada, selesai. Allah punya satu tangan, dua tangan, dan banyak tangan. Nah, ini sepintas saja kelihatan benar, ya, karena sejalan dengan dalil. Namun ketahuilah bahwa ini pendapat yang keliru, bahwa para ulama salaf menetapkan apa yang datang dengan dalil, tapi juga mereka memahaminya dengan pemahaman yang benar. Ya, maka perlu kita lihat penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin menerangkan kepada kita hakikat madhab salaf dalam masalah ini. Ya, kata beliau, wattafiqu baina hadhihi alwujuh. Lalu ketika ada yang mengatakan, kok bertentangan kalau begitu? Allah mengatakan yadun satu, dua, banyak. Mana yang benar ini? Satu bukan dua, dua bukan banyak, ya kan? Apalagi satu, kan begitu ya? Banyak tidak cukup satu, kan begitu ya? Mana yang benar kalau begitu? Ya, maka beliau memberikan sisi ya apa, kompromi atau titik yang menunjukkan tidak ada perbedaan dalam setiap lafal yang datang, dan semuanya difahami dengan pemahaman yang benar dalam masalah ini, ditetapkan bagi Allah dua tangan, ya. Kata beliau, anna qula al-wajhul awwal, bentuk yang pertama mufrad, tabarakalladhi biyadihi, ya. Kata beliau itu adalah mufrad mudhaf, bentuk mufrad yadun yang digandengkan kepada Allah. Dan dalam kaidah didapatkan bahwa mufrad mudhaf ya'um, memberikan keumuman, artinya bukan pengkhususan bahwa Allah cuma punya satu tangan saja. Ya, tidak demikian. Belum tentu seperti itu, ya. Hanya ditetapkan bagi Allah tangan itu saja. Adapun berapa jumlah tangannya, ya, maka kita tetapkan sesuai yang datang keterangan tentangnya. Kita tetapkan sesuai apa yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Seperti halnya disebutkan nikmatullah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah. Nikmat mufrad atau jamak? Mufrad saja. Bukan wa in ta'uddu ni'amallah, bukan. Wa in ta'uddu ni'matallah mufrad. Tapi mufrad mudhaf. Itu anugerah Allah. Dan anugerah Allah itu sangat banyak dan tidak berbilang. Tidak mungkin dihitung. Jelas ya? Maka dia menunjukkan setiap apa yang merupakan anugerah Allah dicakup dengan makna dari ayat tersebut. Faham ya? Demikian pula di sini. Setiap yang dicakup dengan lafal tangan Allah dia termasuk dalam makna ayat tersebut. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jelas ya? Mufrad mudhaf. Ini dalam ilmu tafsir kita dapatkan, termasuk dalam kitab Qawaidul Hisan al-Muta'alliqah bi Tafsiril Quran. Sudah selesai pembahasannya insyaallah, alhamdulillah, ya. Tayib. Jadi itu mufrad. Kalau bentuk mufrad enggak ada masalah. Intinya bahwa yang mufrad tidak menafikan yang dua. Karena menyebutkan sifat yad bagi Allah. Dan itu sesuai dengan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Paham ya? Ya, bukan pengkhususan. Demikian pula al-jama', bentuk yang ketiga, bentuk jama'. Maka ini bentuknya bentuk ta'zim, bentuk pengagungan. Ya? Seperti firman Allah, ya. Faqad saqat qulubukuma. Ya? Faqad saqat qulubukuma, ya? Fa in tatuba ila Allah faqad saqat qulubukuma, ya? Tentang kisah antara Aisyah radhiyallahu ta'ala dengan Hafsah, ya? Ketika mereka bersepakat, ya, untuk mengatakan bahwa jika Rasul datang, ya, maka kita bersepakat untuk mengatakan, oh, mahadhirih, ya, bau apa ini? Ya, ada bau busuk yang tercium, ya, sebenarnya dasarnya adalah kecemburuan, ya, karena Rasulullah habis diberikan minum madu oleh sebagian istrinya. Paham ya? Jadi akhirnya kemudian Rasulullah karena itu mengharamkan apa yang telah diminumnya, maka turunlah firman Allah, ya, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Ya. Maka dalam bagian dari ayat tersebut Allah mengatakan, ya, fa in tatuba ila Allah faqad saqat qulubukum, faqad saqat qulubukum. Ya. Maka di sana yang dua, yang hati tersebut sebenarnya punya dua orang saja kan? Ya, Hafsah dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma, ya kan? Punya dua hati. Tapi disebutkan qulub, hati yang banyak. Maka tidak mengapa, ya? Penggandengan, ya? Lima amilat aidina. Aidi jamak, ya? Karena penggandengannya adalah nahnu lita'zim mimma amilat aidina, maka datanglah dalam bentuk jamak, bukan mimma amilat yadina. Enggak pantas karena anak di sini jamak, meskipun Allah satu tidak berbilang karena dia lita'zim. Ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami berapa? Satu kan? Allah saja. Tapi Allah sebutkan ini lita'zim, untuk pengagungan. Paham ya? Ya. Maka datanglah na di situ, nahnu itu lita'zim. Maka ketika bergandeng tangan dengan nahnu tadi, datang dalam bentuk jama. Mimma amilat aidina. Dan itu sekali lagi tidak menafikan tasniyah. Sebagaimana tadi kulub jama lebih dari tiga, ya, lebih dari dua, tiga ke atas kan gitu ya. Padahal yang punya hati cuman dua orang. Tidak mungkin satu orang punya dua hati kan gitu ya. Ya, demikianlah karena penggandengan tadi. Karena penggandengan. Jadi tidak ada pertentangan. Kalau begitu ditetapkan bagi Allah berapa tangan? Dua. Karena itulah yang khusus. Ya, bal yadahu mabsutatan. Ya, lima khalaqtu biyadaya. Dalam hadis-hadis yang banyak, ya, didapatkan, ya, biyaminih. Ya, dalam detail hadis tentang apa? Genggaman Allah. Inna Allah qabada biyaminih qabdatan. Ketika Allah pertama kali menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ya, maka Allah kemudian keluarkan dari sulbinya, ya kan? Keturunannya. Lalu Allah menggenggam dengan tangan kanannya satu genggaman dan berkata haula'i lil jannati wala ubali, ini adalah untuk penghuni surga dan aku tidak peduli. Summa qabada qabdatan bi yadi ukhra, kemudian Allah menggenggam dengan satu genggaman dengan tangan yang lainnya. Dalam sebagian riwayat Muslim, bi yadihi al yusra, dengan tangan kirinya. Dan kalimat ini nanti akan kita bahas. Ya. Yang sahih adalah riwayat ukhra. Tangan. Ya. Adapun yumna riwayat yang syadza, ganjil. Dengan itu sebagian ulama mengatakan seperti Ibnu Khuzaimah, ya, Syekh Al-Albani menolak penetapan sifat tangan kiri bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya hadis yang mengatakan wa tilka yadaihi yaminun, dan dua tangan Allah itu adalah tangan kanan. Ya. Sementara sebagian ulama yang lain menetapkan bagi Allah tangan kiri. Mereka berdasarkan kepada dalil yang datang dalam masalah ini, riwayat-riwayat yang tadi disebutkan. Namun kita ingatkan bahwa riwayat penyebutan yusra, ya, dan shimal bagi Allah ini tidak ada riwayat yang sahih tentangnya. Tidak ada riwayat yang sahih tentangnya. Riwayat yang syadz, yang ganjil menurut para ulama di antara Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi. Tetapi itu tidak menafikan bahwa tangan Allah berapa tadi? Dua. Karena yadil yumna dan ukhra. Dan pada hakikatnya, pendapat yang mengatakan bahwa tangan Allah yang lain adalah yusra atau shimal, ini juga seperti kata Syekh Alwi Abdul Qadir As-Saqqaf dalam kitabnya Sifatullah Azza wa Jalla Al-Wadid fi Kitab As-Sunnah, kata beliau, qaulun wajih, pendapat yang dalilnya juga kuat untuk mengatakan bahwa tangan Allah yang satu adalah tangan kiri. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya kalimat hadis yang mengatakan wa tilka yadaihi yaminun, kita dapatkan tafsir dari para ulama, ulama Ahlus Sunnah seperti Imam Ad-Darimi, ya, yang mengatakan bahwa yang dimaksud bukanlah keduanya tangan, ke tangan kanan, namun yang dimaksud adalah bahwa dinafikannya kelemahan pada tangan yang lainnya. Sebagaimana manusia, jika ada tangan kanan dan tangan kiri, tangan kanannya lebih kuat dari yang kiri, yang kanan lebih sempurna dari yang kiri. Nah, tangan Allah kedua tangannya adalah sempurna dan mulia. Maka dikatakanlah wa tilka yadaihi yaminun. Ya. Dan ini datang, ya, keterangannya dalam sebagian riwayat, meskipun riwayatnya tadi ada pembicaraan. Tetapi kita dapatkan pula bahwa dalam bahasa Arab sendiri, dalam istimal orang-orang Arab, kita dapatkan penggunaan kata yaminaini. Ya. Ini untuk orang-orang yang punya dua tangan. Ya. Tetapi disebutkan kedua tangannya kanan karena sangat dermawan. Artinya dalam istimal penggunaan orang-orang Arab sendiri, ya, disebutkan penggunaan kata yaminain itu pada orang. Ya. Ini dinukilkan oleh Syekh Alwi Abdul Qadir As-Saqqaf, dan kita lihat bahwa dia adalah pembahasan yang paling rinci dalam masalah ini. Tentang sifat, apakah ditetapkan bagi Allah sifat tangan kiri. Dalam kitabnya Sifatullah Azza wa Jalla Al-Wadiah fil Kitab As-Sunnah halaman 381-387. Saya ringkaskan sebenarnya, tapi intinya bahwa beliau membawakan keterangan dari syair-syair, ya, dan juga dalam tarajim, dalam biografi para ulama, di mana dinisbahkan, ya, dua tangan kanan pada sebagian orang. Ya. Dalam syair misalnya perkataan Al-Marrar, wa inna 'alal amanati min 'aqilin fatan kiltal yadaini lahu yaminun. Sesungguhnya dari bentuk amanah, ya, sesungguhnya, ya, di atas amanah dari kecerdasan bahwa seorang pemuda memiliki dua tangan yang keduanya kanan. Ya. Maksudnya apa dari syair ini? Ya, bukan berarti bahwa dia hanya punya tangan kiri, tidak punya tangan kiri sama sekali. Tidak, tetapi karena mulianya kedua tangannya, ya, senantiasa memberi dan berinfak, ya, menjalankan amanah sebagaimana ketentuannya, maka disebutlah dia pemuda yang kedua tangannya adalah kanan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Ta'wil Mukhtaliful Hadis, ya, halaman 247. Juga dalam buku Tarajim didapatkan keterangan adanya julukan kepada Abu Thayyib Tahir bin Al-Husain ibn Mus'ab, dijuluki dhil yaminaini, dijuluki dhal yaminaini, pemilik dua tangan kanan. Bukan berarti bahwa tangannya di kanan semua, bukan. Ya, tidak punya tangan, tidak. Ya, tetapi karena keutamaan, ya, kemuliaannya, kedermawanannya, ya, sampai dibuatkan syair oleh sebagian sahabatnya, ya, lil amiril muhaddabi al mukannabi tayyibi dil yaminaini tahir ibn al-Husain ibn Mus'abi, ya. Ya, demikian disebutkan dalam Timarul Qulub. Jadi artinya bahwa bahkan ada seorang sahabat yaitu Umair bin Abd Amr ibn Nadhah radhiyallahu taala anhu, disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, bahwa dia dijuluki Dushimalaini, pemilik dua tangan. Tangan apa? Tangan kiri justru. Dushimalaini. Wakil, ya. Dan disebutkan pula nama yang lainnya itu Dhul Yadain. Ya. Mungkin akhwat yang hafalkan hadis dalam Umdatul Ahkam pernah dapatkan hadis ini, akhwat. Ya. Hadis enggak, kebetulan akhwat kan sudah hafalkan ini, ya. Yaitu hadis ketika Rasulullah salat ihda salatai asyi, salah satu di antara salat duhur atau asar, hanya dua rakaat saja. Ya. Maka ketika itu semua segan ikut salam bersama Rasulullah dan tidak menegur beliau. Hanya berbisik-bisik, aku siratul salat apa salat di kasar sekarang ini. Hingga seorang yang disebut dengan Dhul Yadain berdiri mengatakan, ya Rasulullah, aku siratul salat salatu am nasita, apakah salatnya diringkas atau kamu lupa ya Rasulullah? Maka Nabi kemudian berkata kepada para sahabatnya, akama yakulu Dhul Yadain, tadi Dhul Yadain, dikatakan dia Dhul Yadain. Ada yang bahwa dia Dushimalaini, pemilik dua tangan kiri. Ini julukan saja, julukan, bukan berarti tangannya kotor semua, ya. Ya, kalau disebutkan Dhul Yadain karena, ya, fi apa? Kedua tangannya panjang. Ya? Ya? Artinya maling. Wah, bukan. Memang panjang secara hakiki. Lebih panjang dari biasanya. Maka disebutlah dia Dhul Yadaini, pemilik dua tangan. Ya, kalau Al-Hafidz mengatakan di antara julukannya adalah Dushimalaini, pemilik dua tangan kiri. Berarti bukan berarti tidak punya tangan kanan. Jadi orang Arab pun mengenal ini. Dan ada orang-orang dijulukan dan julukan seperti itu. Maka kalau begitu, untuk disandarkan kepada Allah tangan kiri bukanlah perkara yang jauh. Artinya ada sisi kekuatannya. Ya, seandainya riwayat-riwayat tersebut sahih. Kalaupun tidak, berarti ada tangan kanan dan tangan yang lain. Bukan keduanya tangan kanan. Dan penyebutan wakilta yadaihi yaminun diinginkan dengannya keutamaan kedua tangan Allah dan dinafikannya kemungkinan kesan yang timbul bahwa tangan Allah itu mungkin sama dengan tangan makhluk yang lainnya. Ya, dan tangan yang satu pada makhluk biasanya lebih kuat dibanding tangan yang lainnya. Pada Allah semuanya sempurna. Jelas ini, ya? Ini yang dijelaskan oleh Syekh Alwi Abdul Qadir As-Saqaf. Intinya bahwa pendapat yang mengatakan bahwa ditetapkan bagi Allah dua tangan. Paham ya? Dan disepakati bahwa kedua tangan Allah ini adalah yamin dalam arti sempurna, tidak kekurangan padanya. Kemudian bahwa tangan Allah disifatkan dengan al-yamin dan ukhra, disepakati juga. Al-yamin yang kanan dan yang lain, disepakati juga. Yang khilaf, apakah yang ukhra itu juga disebut sebagai kiri, shimal, ya, atau yasar? Ini ada khilaf diantara para ulama, ya, yang menetapkan bahwa tidak ada yang shimal, tidak ada yang yasar, itu Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, dan Albani. Mereka mengatakan tidak ada yang kiri. Tidak ada yang kiri. Ya, Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, dan Al-Albani. Adapun yang menetapkan bahwa ada yang kiri, ya, dia adalah Imam Abu Sa'id Ad-Darimi, ya, kemudian Abu Ya'la Al-Farra dari Hanabilah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid, kemudian Siddiq Hasan Khan, ya, kemudian Syekh Muhammad Khalil Harras dalam tahqiq ta'liq mirab kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah, kemudian juga Syekh Abdullah bin Gunaiman dalam syarah kitab Tauhid dari Sahih Bukhari, ya, mereka semua menetapkan sifat kiri bagi tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertengahan dalam hal ini adalah Syekh Alwi Abdul Qadir As-Saqaf tadi. Beliau mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan adanya tangan kiri bagi Allah qaulun wajih, qaulun qawi, pendapat yang kuat. Ya, karena ada riwayat. Namun ada pembicaraan tentang riwayatnya. Kemudian dalam sisi bahasa juga perkara yang bisa jadi, ya, tidak bertentangan dengan kilta yadaihi, sabda Nabi bahwa dua tangan Allah adalah kanan. Sudah dijelaskan tadi, ya, buktinya dari sejarah, kemudian dari syair-syair. Faham, ya? Jadi qaul yang qawi. Cuma beliau mengatakan, tetapi tatkala sifat Allah adalah tauqifiyah, kita terima jika ada keterangan riwayatnya. Sedangkan riwayat syimal dibicarakan, maka lebih baik kita tinggalkan kata yasar atau syimal dan menggunakan kata ukhra. Meskipun kalaupun orang menggunakan kata syimal dan yasar tadi dengan dalil yang ada dan bahwa ukhra, kalau ukhra apa lagi kalau bukan syimal, ya kan? Maka dia pendapat yang tidak bisa kita bantah juga. Pendapat yang kuat. Cuma masalah tauqifiyah. Ya? Keterangan yang mengatakan kalimat yasar dan syimal ada dua. Pertama, riwayat yang syadzah. Kedua, riwayat yang sahih, riwayat Muslim, tetapi diperselisihkan marja'nya kemana. Apakah kepada tangan Allah, atau yang dimaksud adalah yaminnya Nabi Adam, yasarnya Nabi Adam. Ada khilaf dalam penetapan, ya, mudhofnya kemana, idhofahnya kemana. Sehingga dia pembicaraan dalam hal yang diperselisihkan. Di antara perkara yang tentu saja, perselisihannya tidak melazimkan adanya tadlil dan penyesatan. Jelas, ya? Tetapi kita mengambil yang paling selamat. Biadihi al-yumna wa ukhra wallahu a'lamu bissawab. Kita tidak mengingkari mengatakan dengan tangan yasar dan kiri dan sebagainya tadi, karena adanya pendapat yang kuat tentang masalah tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Sekiranya ini kesimpulan pembahasan kita, ya. Ada pertanyaan dari ikhwah dari apa yang diuraikan dalam masalah ini? Ya. Nah, tadi antum membedakan antara alul hadis dan alul sunnah. Sama saja sebenarnya, ya. Ya, mungkin penggunaan istilah saja. Kadang kita pakai istilah alul sunnah, kadang alul hadis, ya. Dalam sejarah penamaan alul sunnah tentu saja kita akan dapatkan bahwa alul sunnah wal jamaah disebut juga mereka adalah alul hadis, ya. Dan disebut juga mereka sebagai Ta'ifah al-Mansurah,